Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Dan semoga kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga kita bisa ya, itu dianggap rugi oleh Al-Quran. Wal'as, demi waktu yang saya berikan, kata Allah, kesempatannya bagi setiap manusia untuk beraktivitas. Jadi asar itu bukan sore. Ingat ya, sore itu bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Ya, semoga sore ini Anda mendapatkan banyak kebaikan. Kadang sering diterjemahkan secara singkat, selamat sore. Sobahal khair, selamat pagi. Semoga pagi ini Anda lekat dengan kebaikan. Nah, tapi kalau asr, bukan sore. Ya, asr itu orang Arab katakan, al-waqtul ladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui itu asr namanya. Nah, jadi sholat asr itu kalau diterjemahkan bukan sholat sore. Nanti ada kaitan antara subuh, kenapa disebut subuh. Bahkan dia disebutkan dengan dua waktu dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ada disebut dengan fajar, ada subuh. Nanti setelah itu muncul zuhur. Ya, kenapa tidak disebut dengan sholat nahar? Padahal siang itu nahar. Ya, baik, layli wan nahar. Ya, wan layli idha yangsha. Wan nahar idha. Ah, kan ada layl, ada nahar. Kenapa tidak disebut dengan sholat nahar? Tapi masuk kemudian asar, maghrib, isya. Nah, asar. Kata Allah, saya bersumpah demi waktu yang saya berikan pada kalian untuk mengisi waktu itu untuk beraktivitas. Innal insan, inna harfu tauqidin wa nasbin di ilmu nahu. Harfu tauqid, huruf yang berfungsi menguatkan, menegaskan satu informasi yang akan disampaikan. Subhanallah. Nasbin itu untuk memantapkan. Ya, kalau orang Arab katakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang menancapkan tongkatnya ke bumi dengan kuat. Itu nasabah. Harfu taukidin wa nasbin. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, saya tegaskan ya, saya kuatkan, tancapkan, kuatkan ini dalam setiap jiwamu. Innal insan, sungguh setiap manusia itu. Saya sering katakan kalau disebutkan kata insan, berarti ini menunjukkan nama bagi manusia yang menunjuk semua totalitas aktivitasnya. Ingat-ingat betul pesan saya ini ya. Ingat betul ini. Di dalam Al-Quran, setidaknya manusia disebut atau ditunjuk dengan 5 nama. Nah, kalau Anda sedang baca Al-Quran, menemukan nama-nama ini, maka tolong pelajari betul fungsi dari nama ini, sehingga kita paham apa yang sedang dimaksudkan oleh Allah lewat penamaan ini. Misal, kalau disebutkan Bashar, Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, ini berarti menunjuk manusia pada aspek kecenderungan nafsunya, makhluk yang punya nafsu. Ya, Bashar. Dan ini nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah ketika mencipta manusia, diperkenalkan kepada para malaikat dan jin pada saat itu. Itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Bashar. Jelas ya? Nah, ini contohnya. Lewat. Nah. Dua. Ada lagi yang disebut ins. Ins, ya, sering dipasangkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtu lijinna wal ins. Kalau disebutkan ins, ini berarti menunjuk manusia dengan sifat dasarnya yang lembut, lemah, dan nampak. Nah, jadi manusia itu asalnya enggak ada yang kasar. Asalnya lembut. Lembut. Jadi kalau ada manusia tumbuh menjadi kasar, itu pasti pengaruh lingkungan sekitarnya. Ada bayi baru lahir langsung kasar? Tidak ada. Semua bayi yang dilahirkan saking lembutnya, terlahir dari rahim siapapun, orang tuh kagum, senang, suka dengannya. Pengen gendong, bayi tuh. Ya gak ada, gak pernah ada bayi baru lahir dari perut ibunya, langsung marahin ibunya. Kenapa mama melahirkan saya? Gak ada. Demi Allah saya katakan, gak ada. Ya, nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam itu 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Anda menemukan kata Bani Adam dalam Al-Quran, ini berarti ingin menunjuk asal mula identitasnya yang bersumber dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Jadi kalau disebutkan Bani Adam, ini ingin memberikan kesan dua hal. Ingat ya, dua hal. Satu, bahwa semua manusia semua berasal dari Adam alaihi salam. Tidak ada manusia lahir tinggal menetap di bumi yang bukan berasal dari Nabi Adam, mustahil. Saya sering katakan jangan pernah percaya kalau ada orang mengatakan manusia berasal bahkan dari selain manusia. Karena dulu ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau Anda berasal dari monyet silahkan saja, cuma jangan ngajak-ngajak kita. Paham ya? Nah, fungsi kedua, kalau Anda menemukan kata Bani Adam di dalam Al-Quran, Anda diminta belajar dari kisah pendidikan Nabi Adam yang diberikan pelajaran oleh Allah saat di surga sebelum beliau diturunkan ke bumi. Di situ ada pelajaran bagaimana menyikapi kenikmatan. Di sini tentang bagaimana cemas godaan-godaan. Di situ ada pelajaran tentang berkomitmen dalam berumah tangga. Di situ ada pelajaran tentang cara berkomunikasi berumah tangga. Di situ ada pelajaran tentang cara mengatasi kelemahan-kelemahan di rumah tangga. Ada, ya. Nanti Anda bisa perhatikan itu bahkan dimulai. Oh, ketika disebutkan ins, ya Allah, saya sudah usia 40 tahun. Berapa kali selama 40 tahun saya bersikap kasar dalam kehidupan? Lisan saya bicaranya kasar, pandangan saya tidak mengenakkan orang lain. Kok bisa kalau orang kumpul-kumpul saya datang mereka bubar? Saya pergi lagi mereka kumpul lagi. Apa yang salah dengan diri saya? Tuh. Coba dicek. Jadi kita tuh enak, hidupnya enak. Itu yang dimaksudkan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kan aneh itu. Ya, itu Bani Adam. Nanti ada yang disebutkan Nas, An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan An-Nas, ini menunjukkan sifat sama ayah kalau enggak ada anak. Mustahil jadi ayah. Demikian seterusnya. Jadi jangan menganggap diri orang paling hebat. Saya ini kan bapakmu. Memang pak, tapi kalau enggak ada saya, bapak enggak jadi bapak. Kan begitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau semua bisa mengukur bahwa kita saling membutuhkan, itu bermitra paling favorit bagi setiap muslim. Ya, kul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian ada ini yang kita bahas, al-insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an di 43 surah, ya, yang berbeda. Bahkan ada surahnya surah ke-76. Saya ingin tekankan bahwa setiap Anda membaca kalimat di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat, menemukan kata insan, maka Anda sedang diajak berdialog langsung oleh Allah tentang semua aktivitas yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal. Nah, kalau kita lihat terjemah, Allah ciptakan manusia. Begitu Anda menemukan kalimat insan, langsung tanyakan pada diri Anda. Saya selama hidup ini, apa saja aktivitas yang saya kerjakan? Apakah sudah menjadi amal soleh? Atau banyak menjadi amal salah? Bukankah saya pengen ke surga? Sedangkan kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, bekalnya amal soleh. Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Amal soleh. Di antum coba renungkan, Anda sadar kapan saja bisa wafat, dimanapun bisa meninggal. Mungkin Anda bisa berharap, saya pengen umrah, mudah-mudahan wafat di tanah suci. Di tanah suci masih hidup, di tanah kusir dia meninggal. Bisa terjadi. Ya, kita tidak bisa memilih, tapi persoalannya, kita bisa kemudian menjaga diri saat wafat itu, wafat dalam keadaan mulia. Karena itu pastikan ketika Anda menemukan kalimat-kalimat insan, coba dievaluasi sampai sedemikian rupa saya hadir di tempat itu di waktu itu, berapa banyak saya mengerjakan amal saleh. Karena itu ketika Anda bertemu dengan kalimat insan, kata Allah, lihat, innal insana lafi khus. Setiap manusia dalam beraktivitas itu ada yang berpotensi rugi. Demikian cara menerjemahkannya. Kata Allah, saya kasih modal 24 jam, cuman dia rugi. Kenapa rugi? Karena modalnya ada yang tidak digunakan untuk berbuat yang baik. Saya berikan Anda modal 24 juta, Anda pulang bawa 23 juta, rugi atau untung? Rugi, Anda pulang bawa 10 juta, rugi untung? Rugi, ada orang diberikan oleh Allah 24 jam. Bayangkan, yang dipakai amal soleh cuma 23 jam. Kata Allah, rugi dia. Apalagi kalau ada yang 1 jamnya dipakai untuk maksiat. Saya mau tanya pada Anda, 24 jam yang kemarin itu, kalau diakumulasikan, berapa jam dipakai maksiatnya? Nggak dipakai maksiat aja, nggak jadi amal soleh nih. Misal gini ya, ini ada minuman. Kapan minuman jadi amal soleh? Ketika dia diminum, kemudian diucapkan doa. Kalau tidak hafal doanya, cukup ucapkan bismillah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, halo? Ini minumnya, itu aktivitas rutin biasa. Amalun adi, perbuatan biasa. Jangankan kita, orang lain pun minum, semua minum. Nah, tapi minum ini fungsinya menghilangkan haus. Jadi ketika diminum, haus hilang. Itu standar. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalimat inilah yang menjadikan aktivitas minum jadi amal saleh. Ketika jadi amal saleh, maka nilainya berubah, disebut oleh Al-Quran dengan hasanah namanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Jadi ketika Anda katakan bismillahirrahmanirrahim jadi hasanah, ini yang naik ke langit jadi pahala, dituliskan 10 kebaikan. Menja'a bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang nilainya hasanah, falahu asyru amthaliha, dia mendapatkan 10 nilai kebaikan. Pahala catat 10, 10, 10, 10. Nah ini gak ikut nih, antum meninggal, ini gak ikut, gelas yang gak ikut, ke alam kubur tidak dibawa, itu yang dituliskan hasanahnya, itu yang kita bawa pulang. Ya, itu yang kita bawa pulang. Makanya setiap kita fitrahnya ingin menjadikan semua kegiatan di dunia itu hasanah. Supaya hasanah ini bisa nampak di akhirat. Makanya tiap hari kita berdoa. Supaya dunia dapat hasanah, akhiratnya melihat hasanah. Bahkan saking melekatnya doa ini, Anda bahkan punya istilah yang orang Islam dulu zaman Nabi, sampai orang Arab sekarang zaman kita, itu tidak tahu dengan istilah itu, kecuali orang Indonesia. Apa doa paling favorit yang Anda hafal? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Pertanyaannya, doa apa itu? Tuh. Sapu jagat. Buka buku sejarah sejak zaman Nabi, tarikh. Adakah tercatat di dalamnya sahabat Nabi mengetahui doa sapu jagat? Kita punya istilah sendiri. Hah? Sapu jagat, kan? Artinya di dunia bermanfaat, di akhirat kita lihat kemuliaannya. Nah ini kalau kita tidak gunakan itu rugi. Nah, itu amal adi, tanpa bismillah minum haus hilang. Dosa tidak ada, pahala pun tidak didapatkan. Nah, itu netral. Netral dia. Tapi kalau Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, jadi pahala. Nah sekarang, misal, kalau saya minum misalnya, bismillahirrahmanirrahim saya awali, ada pahalanya? Ada, itu yang disebut amal saleh. Ada orang minum tanpa bismillah, ada pahalanya? Tidak ada. Ada dosanya? Tidak ada. Itu netral. Saya ulang lagi. Ada orang minum misalnya, yang ketiga. Ada orang minum diawali dengan bismillah, ada pahalanya? Belum tentu. Kalau yang dia minum, minuman orang lain. Di bismillah itu tidak harus merubah situasi kemudian menjadi halal. Kalau yang dikerjakan maksiat. Ingat itu ya. Awas, korupsi pakai bismillah tetap dosa. Hati-hati. Paham sampai sini? Karena kalimat Nabi-Nya, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik. Yang tidak baik tidak bisa. Nah, pertanyaan saya kembali ke awal. Dari Anda 24 jam kemarin beraktivitas, berapa jam yang sudah jadi amal saleh? Berapa jam yang netral? Dan berapa yang jadi amal salah? Cara ngukurnya sederhana begini. Kemarin aja, ukur dari kepala sampai kaki. Mata Anda, mata saya, mata kita. Yang kemarin aja, dari 24 jam berapa kali lihat yang salah? Lihat handphone berapa kali salah lihat? Lihat TV berapa kali salah lihat? Mau berangkat, lihat videotron berapa kali salah lihat? Lihat poster berapa kali salah lihat? Silahkan cek. Itu baru mata, belum telinga, belum lisan. Berapa kali Anda tidak berbicara yang baik-baik? Itu belum mata, baru lisan, belum pikiran. Tadi aja sebelum saya datang, siapa yang pikirannya gak baik-baik? Hah? Oh, belum pengajian dimulai. Ini ustadznya beneran datang apa enggak sih? Kenapa dari tadi bapak ini aja yang bicara? Sebenarnya siapa sih bapak ini? Oh. Ayo. Siapa tadi yang begitu? Sudah, maksud saya begini. Sebelum kita berjumpa, ilmu itu tidak akan masuk melekat kepada jiwa kalau tidak terpenuhi dua hal. Satu, keikhlasan. Kedua, ketenangan dalam hati. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu, kalau situasi hati sedang gelisah, tenangkan dulu sebelum masuk ke majlis ilmu. Karena ketika Anda masuk dengan suasana hati yang gelisah, maka ilmu sulit melekat ke dalam jiwa. Karena itu, semoga Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita, keikhlasan pada hati kita, dan semoga Allah mudahkan apa yang kita pelajari, sehingga mudah kita pahami dan kita amalkan insyaAllah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kesempatan ini, masih dalam amalan pasca salat, bagian kedua dari pembahasan doa pasca salat. Saya sebut bagian kedua karena bagian pertama di pertemuan lalu sudah kita tuntaskan. Bagian pertamanya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman masih ingat ya, di Ibnu Majah nomor hadis 925, ketika Nabi mencontohkan pasca salat itu, silahkan berzikir. Jenis-jenis zikir itu banyak. Silahkan dari mulai istighfar, dari mulai kemudian Allahumma antas salam, ya, dan seterusnya isyarat dari Quran surah ke-4 ayat 103. Setelah itu yang kalimat la ilaha illallah lahu la syarikalah. Setelah itu kemudian ada kalimat yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu ada bacaan-bacaan Quran. Bacaan Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Ada juga bisa hafalan, silahkan. Ya, yang belum hafal, misalnya ada bacaan kertas, boleh. Yang sudah hafal langsung dibacakan, boleh. Karena hafalan itu juga bagian dari zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Setelah itu Anda berdoa. Di antara doanya, silahkan bebas. Hanya ada doa singkat yang dibacakan Nabi, cuma isinya padat. Kalau Anda ingin mohonkan, maka itu pun baik sebelum meminta yang lain-lain. Apa doanya? Singkat. Allahumma. Ya Allah, saya terangkan di pertemuan lalu, masih ingat? Kalau menyebutkan kata Allahumma, maka mohonlah dengan penuh ketawaduan dan perasaan penuh harap. Itu yang dimaksud Allahumma. Jadi jangan sampai Anda bicara Allahumma, tapi mohon maaf sekali, sikap Anda seakan-akan tidak membutuhkan apa yang Anda ucapkan. Tidak ada harapan yang dalam. Ini menentukan seberapa cepat doa Anda akan dijawab. Jadi kalau memohon kepada Allah, tundukkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khiffatan wa dunal jahri minal qawl. Kata Allah, kalau pengen doa cepat dikabulkan, maka saat memohon itu, rasakan sifat ketawaduan. Bahwa Anda itu betul-betul butuh. Anda enggak punya. Ya awas, hati-hati. Kemudian rasakan perasaan harap yang sangat dalam. Utuhkan. Jangan ragu dalam meminta. Mintakan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang diminta? Kalau banyakkan, inna. Kalau untuk sendirian, inni. Inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ini sudah kita bahas pertemuan lalu. Bagi yang tertinggal, silahkan dilihat rekaman yang pertemuan lalu. Sekarang bagian yang kedua. Wa rizqan tayyiba. Dan rizki terbaik yang mungkin kami dapati. Kemudian bagian ketiga. Wa amalan mutaqabbala. Dan penerimaan dari setiap amal yang kita kerjakan. Hari ini kita akan bahas apa rizki terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau ini, rizqan thayyiban, dan berapa jenis-jenis rizki terbaik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya tepati janji saya dalam pertemuan saat ini, saya sudah rangkumkan ini 8 jenis rizki dalam Al-Qur'an. Insyaallah nanti bagi yang terhubung lewat akhir media, kita akan upload ini sehingga mudah untuk di-download. Dan ini saya berikan nanti ke masjid untuk diperbanyak. Nanti insyaallah dalam pertemuan yang lain atau yang memerlukan, Anda bisa kemudian dapatkan kopinya. Atau kalau ingin mudah, gampang, setelah kajian foto aja dari masjid itu, kemudian setelah itu Anda bisa dapatkan. Ya, atau yang pengen lebih mudah lagi, admin akhir saya minta foto, Anda nanti tinggal mintakan dari situ. Sepakat insyaallah? Baik, kalau merasa sulit, insya Allah nanti saya kopikan. Ya, nanti saya minta kopi, pertemuan berikutnya insya Allah dibagikan. Halo? Ya, insya Allah, saya kalau bisa mudah, saya permudah. Ya, saya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Saya bikin rangkuman sendiri, saya kopi sendiri. Gitu ya. Apa sih yang tidak untuk Anda, saya berikan. Saya mah apa tuh? Ayo. Bismillah. Sudah? Kita mulai ya. Rizqan thayyiban. Bismillah. Ibu kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis sudah kelihatan. Rizki terbaik. Bismillah. Rizki terbaik. Rizkan tayyiban. Ya, rizkan tayyiban. Yang kita bahas pertama adalah pengertian rizki terlebih dahulu. Definisi rizki itu apa? Awas, jangan kita jauh-jauh bahas, kita sendiri tidak paham apa itu rizki. Dan ini kebiasaan ulama kita, kalau ingin menerangkan sesuatu, itu biasa dibuka dengan definisi terlebih dahulu. Jelas ya? Baik. Kedua, baru kita berbicara ragam atau jenisnya. Ragam rizki dalam Al-Quran. Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan keterangan tentang rizki dalam Al-Quran, juga nanti seperti apa Nabi SAW menjelaskan keterangan-keterangan rizki yang dimaksudkan dalam sunnah. Sudah? Baik. Sebelum kita mulai, saya barangkali akan memberikan masukan, mungkin nanti disesuaikan ya untuk saf. Saya minta diberikan batas supaya nanti tidak ikhtilat ya, antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya kita ada batas, mungkin hari ini ada penyesuaian, tapi nanti diberikan batas supaya tidak langsung ikhtilat. Ini ada batas, saya lihat meja, cuman mungkin tidak terlampau nampak ya. Baik, insya Allah ini tidak bersatu karena saya lihat ada meja ya. Nanti digeser-geser, yang laki-laki jangan pura-pura ngantuk ya, majunya ke depan. Nah, ya. Baik, satu definisi, apa itu rizki? Apa itu rizki? Bapak dan Ibu, makna rizki, kata Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu salah satu pakar bahasa Arab, kelahiran Libya, ada yang menyebutkan Tunisia, dari Afrika Utara. Ya, sudah? Beliau berasal dari Afrika Utara, kemudian orangnya jenius. Dimengumpulkan kurang lebih 7 kitab, sumber utama di bahasa Arab, dirangkum menjadi satu. Diteliti satu-satu oleh beliau. 1, 2, 3, 4 dari semua sumber itu, bagaimana orang Arab melafazkan setiap kalimat Arab lewat lisannya. Setelah beliau teliti itu, dikumpulkan jadi kitab, jadi buku, diberi nama Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Maksudnya, kalau orang Arab mengucapkan dengan lisannya seperti ini maknanya. Ini diantara kitab referensi terbaik untuk meneliti makna-makna kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin mencari makna-makna kata dalam bahasa Arab, silahkan Anda bisa rujuk diantaranya kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ini referensi yang paling utama. Nanti ada yang lain, Al-Misbahul Munir, Al-Mukhtarus Sihah, ada banyak ya. Tapi ini diantara yang paling favorit diantara para penuntut ilmu. Kata rizqi, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada dua bagian. Rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Segala yang diterima atau didapatkan, untuk dinikmati. Atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan, boleh. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap Anda mendapati sesuatu yang dengan itu Anda merasa nikmat, bahagia, senang, itu yang disebut dengan rizki. Paham seperti ini? Baik. Saya ulang. Kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik. Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak? Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, enggak saya kasih. Saya ulang. Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana? Masa? Di luar itu udah istikharah dulu, bisa enggak katanya? Baik. Lihat sini.

Cari dari situ apa yang Anda butuhkan yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan enggak buat Anda. Itu membuat fisik kuat atau tidak. Makanya kalau orang Arab ditanya, "Kaifa haluk?" Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya saya sehat hari ini. Saya kuat. Nah, Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan. Ragam itu boleh. Warna ungu, warna biru, warna merah, enggak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan kok nasi padang, boleh. Makan pagi dengan sore, silahkan. Pagi, sore. Nah, pindah rasa misalnya, silahkan. Siang, malam. Pagi, sore sudah ada, siang, malam ada. Cari yang ketiga, begadang. Nah, ada, ya, rumah makan begadang. Ya. Baik, teman-teman, itu gak ada masalah. Menu ini, menu, cuman persoalannya, menyehatkan tidak. Butuh tidak. Cukup dengan kalimat ini, kalau Anda amalkan dalam kehidupan, sehat umat Islam itu. Kuat kita. Cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan. Tampilan luarnya bagus tapi isinya tidak menyehatkan. Berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran tapi isinya racun dalam kehidupan. Silahkan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia tidak abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata Nabi-Nya sederhana. Tayyib, tayyib, tayyib, tayyib. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian. Walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli. Semua dikoleksi padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela, jendela itu. Jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya, setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek, pertanyaan saya satu aja. Dari semua pakaian itu, pernah enggak ada satu helai pakaian saja yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat? Saran saya, segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisap lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Jadi biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat, sehingga hak Allah terpenuhi, gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan, begitu dihisab kan mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, fatukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu bicara benda-benda. Ini baju bicara, ini karpet jangan dikira gak bicara, bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan. Iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu. Lihat ayat keempat. Yauma idzin tuhaddithu akhbar. Itu dalilnya. Kata Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti satu saat bumi saya goncang sekuat-kuatnya. Saya hadirkan gempa yang paling dahsyat. Ini saya sering katakan kalimat ini beberapa kesempatan. Kalau kalimat zulzil, zilzal disebutkan sekali, itu artinya gempa dahsyat yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Runtuhnya ke bawah. Misal, di luar Al-Quran, kalau kalimatnya begini. Iza zulzilatil ard. Misal, sampai situ. Itu artinya gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalimat zulzil, kalau disebutkan dua kali, baik bentuknya verb, kata kerja, fi'il, ataukah noun, kata benda, isim, zilzal misalnya, disebutkan dua kali, maka itu artinya bukan yang atas runtuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, saat manusia nanti merasakan gempa-gempa itu yang runtuhkan atas ke bawah seperti biasa, nanti saya datangkan gempa yang tidak biasa. Sekarang orang sudah merasa gempa itu biasa. Dulu sekat ada gempa itu zikir langsung tuh zikir astagfirullah la ilaha illallah la, padahal yang kerasa kecil. Orang-orang daerah mengatakan ada lini, ada lini, ada lini, ada gempa ada astagfirullah la ilaha illallah, padahal yang kerasa kecil. Ya, nanti akan ada masa orang merasa gempa besar pun biasa. Gempa keluar, udah tenang lagi, masuk lagi. Buka setiap detik gempa di sini sekian, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian. BMKG mengatakan akan ada gempa dan orang sudah merasa nyaman dengan itu seakan-akan tidak ada apa-apa. Nanti Allah datangkan gempa yang membuat setiap orang merasakan kedahsyatan itu. Sama dengan teori hidup. Kalau Anda diberikan peringatan oleh Allah lewat yang kecil belum paham, kasih yang sedang. Belum paham, kasih yang besar. Belum paham, dikasih yang dahsyat yang membuat Anda tidak berkutik lagi. Maka Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka saat gempa itu terjadi semua yang dikandung bumi itu naik ke atas. Baru manusia berkata wa qalal insanu malaha, baru setiap orang mengatakan ini kenapa ya, ini kenapa ya, kenapa kamu kemana aja. Baru di situ Anda tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya. Di karpet akan bicara, ya Allah, ketika si fulan sedang senang-senang di luar, sambamu ini yang Allah menduduki aku, dan dia fokus, ya Allah, untuk menyimak mempelajari ketentuan syariatmu. Semua akan bicara. Papan tulis bicara, penghapus bicara. Ya Allah, saya bersaksi ketika itu taklim saya digunakan untuk menghapus. Yang pakai saya ustadznya aja. Jamaahnya gak ada yang bantuin. Misal. Itu bisa terjadi. Paham sampai sini? Jadi maksud saya, coba. Dari setiap apa yang kita dapatkan itu, yang Allah titipkan kepada kita. Lihat kalimat saya. Dari setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita dapatkan itu semua, maka pastikan cari dengan cara yang halal dan gunakan dengan prinsip kebutuhan. Akhirat saya butuh enggak? Nah, kalau hidup seperti itu enak. Ini kalau walaupun Anda dapatkan dengan cara yang halal, tapi setiap keinginan ingin diwujudkan itu Nabi tidak menyukainya. Dosa sih enggak, cuma Nabi enggak suka. Kenapa Nabi enggak suka? Itu bisa membuat Anda capek dalam hidup. Udah nyarinya susah. Memang halal, cuma nanti pencariannya lebih banyak. Karena lebih banyak, waktu ibadah Anda terbuang. Papa, mama pengen pakaian baru, pa. Yang kemarin udah gak cukup. Ya udah, yuk cari, kapan nyarinya? Besok ya, pa. Di mana mama mau nyari? Di Paris ya, pa. Paris. Tinggal di Ciamis, pengen nyari di Paris. Tuh. Berangkatnya berapa lama ke sana? Di jalan kepake, waktunya banyak. Habis kebuang. Biasa baca Quran, biasa zikir, sekarang mulai ngantuk, kena jet lag, nyampe sana tokonya tutup. Klik lagi. Coba lihat, berapa ini mungkin contoh yang paling ekstrim, yang sederhana kan gampang. Pengen makan ada dekat rumah, pengen ke jauh-jauh. Itu kan sesekali enggak ada masalah, Anda bawa keluarga enggak ada masalah. Yang kadang-kadang tidak masuk akal itu dalam suasana tertentu masih menginginkan sesuatu yang jauh padahal yang dekat ada. Tuh. Nasi goreng malam-malam, nasi goreng. Di luar lewat tiga nasi goreng bolak-balik tak tek tok tak tek tok tak tek tok enggak dibeli. Saya enggak mau ah, pengennya kebon sirih. Oh, kebon sirih dari Bekasi tuh. Kebon sirih naik. Malam-malam jam 2. Nyampe sana udah antrian panjang, antri. Begitu bagian dia habis. Capek habis. Tahajud gak kepake, segalanya kepake, habis tuh, capek. Jadi Nabi itu peka sekali. Kalau di Quran Surah At-Taubah itu, di ujung-ujung ayatnya itu dilukiskan dengan kalimat yang sangat indah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata Allah, Nabi itu sangat peduli dengan kita, merasakan kehidupan kita itu. Berat rasa bebanmu. Kalau bisa beliau ingin menanggungnya supaya kalian merasa ringan dalam hidup. Rasulullah. Jadi ketika Nabi berkata seperti ini, sebetulnya beliau itu berharap, ya Allah, bimbing umat saya supaya gak capek hidupnya. Supaya tenang hidupnya. Supaya damai kehidupan itu. Tapi Anda jangan kira kalau Nabi itu misalnya tidak suka model. Tidak. Pakaiannya bagus, tampilannya bagus, sendalnya kadang dipakai dari Yaman. Biasa. Tapi sesuai dengan aspek kebutuhan. Silakan. Anda gak ada masalah, ibu punya koleksi pakaian satu warna hijau, dua kuning, tiga biru, gak ada masalah. Cuma prinsipnya butuh gak? Dan itu akan menghiasi keindahan dalam rumah tangga. Begitu akan misalnya ke pengajian, ibu tanya pada ayah, pada suami, pa, mama pakai yang mana ya? Hijau atau yang biru? Masya Allah, kan indah tuh. Kata suami, yang hijau bagus mah, kayaknya yang biru deh pa. Tuh. Itu kadang-kadang begitu pak. Dia tuh nanya, tapi udah punya jawaban. Itu yang bikin kita susah. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Baik. Pernah punya pengalaman begitu? Ya, kembali ya. Nanti kita gantian, Bu, ya. Baik. Ingat segalanya akan bersaksi. Ya, segalanya akan bersaksi. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah kita tidak mengharap sesuatu dan dia ada. Dan itu kita tidak butuhkan. Seperti saat kita tidak ingin menghapus, kemudian dihapus. Itu paling susah. Nah, lihat sini. Paham ini, Rizky? Halal paham? Tayyib paham? Saya cek. Halal itu, maaf, dari esensi kebutuhannya atau cara mendapatkannya? Baik, kalau tayyib itu kualitasnya atau caranya? Aspeknya kebutuhan atau keinginan? Maka ketika Nabi berdoa, rizqan tayyibah, maksudnya bimbingan kepada kita, kalau Anda ingin mendapatkan rizki, cari dengan cara yang halal, lu gunakan yang halal untuk mendapatkan yang tayyib. Paham? Ini kalimat singkat padat, ini aja kita pakai dalam hidup. Maka hidup kita insya Allah akan nyaman kita jalani. Ya, fisiknya sehat, kuat, pikiran tenang, dan nyaman kehidupan dijalani. Tapi yang paling dahsyat dari kalimat ini kan permohonannya ke Allah. Maksudnya, saat ini tiap hari Anda latih, minimal 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu selesai, doa, doa, doa, doa. Mintakan ini, demi Allah saya katakan, kalau manusia sifatnya, itu pasti jauh beda dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Manusia itu kalau diminta sekali, mungkin ngasih. Dua kali, sudah enggak enak. Tiga kali, marah. Allah beda. Tidak diminta, Allah marah. Minta berkali-kali, Allah senang. Bahkan cepat mengabulkan. Nah ini, kita minta 5 kali dalam sehari, masa enggak dikabulkan? Jadi ketika Anda memohon kepada Allah, rizqan thayyibah, rizqan thayyibah, itu nanti Allah akan turunkan kemantapan dalam jiwa kita dan bimbingan mengarahkan pada rizki yang kita mohonkan itu. Nah, berapa dari semua permohonan yang kita panjatkan ini, berapa kali kita mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala? Yang paling menarik, jawaban Qur'annya bukan berapa kali, tapi berapa banyak yang Allah berikan kepada kita saat kita sekian banyak memohon kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung, Allah bisa berikan 8 jenis rezeki yang dengan 8 itu cukuplah memudahkan semua kehidupan kita. Pertanyaannya, apa sajakah yang 8 itu dan bagaimana cara meraihnya? Inilah sebagian kedua dari pembahasan yang kita bahas tentang kalimat rizqan thayyibah. Sampai sini paham? Kalau paham, saya hapus dulu sebagian. Saya hapus. Bismillah. Ya. 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Pertama, sebelum kita masuk pada nomor 1, saya ingin sampaikan kaidah umum dulu. Yang 8 ini, ingat baik-baik, yang nanti kita akan bahas, langsung dibuka dengan kalimat Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Pertama, dalilnya Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kedua, Quran surah Hud ayat yang ke-6. Sudah? Quran surah Hud ayat yang ke-6, Hud surah ke-11, ayat yang ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Awas, hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan? Yang seakan-akan orang katakan, ih, dapat rezeki enggak nih? Ya dari jauh udah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun, saya telah tetapkan rizkinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6. Kesimpulannya, rizki telah tetap dan terukur. Masya Allah. Dari mana ini sudah yang telah tetap ini? Quran surah 51 ayat 22, Quran surah 11 ayat ke-6. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-Ghashiyah. Ingat, maaf, Al-A'la. Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat tiganya, walladzi qaddara. Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu kata para ulama tafsir adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Baik, jadi rizki setiap makhluk apalagi manusia itu sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah terukur nilainya. Baik. Kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat, lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Ah, ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah, segumpal daging keratan. Mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka 40 hari ketiga ini, 120 hari, diutuslah seorang malaikat, malak. Ya. Fa yanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan empat hal. Empat hal. Yang pertama, bikatsbi rizqihi. Rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan. Sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan di kandung ibunya. Dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas. Sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan, tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha. Sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal, si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya. Bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya. Yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah. Dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga. Maka ditetapkan, misal, 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rizki rahasia. Tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan. Gak enak, gak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan imannya yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal. Mas Iman rizkinya, misal saja, 1 miliar. Hari ini sampai jam 9 lewat seperempat udah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Sedangkan rumus dalam hadis, 999.999.000 rupiah, tinggal 1.000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia. Makanya di hadisnya setelah rizki, kemudian baru ajalnya. Ya, rizqaha, kemudian wa ajaliha. Baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Dia jangan berpikir bunuh diri, enggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu enggak ada kerjaan. Karena enggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Enggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal, enggak akan meninggal juga. Minum Baygon satu kontainer, ajal belum datang, enggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit, sampai meninggal. Meninggalnya enggak saat itu. Jadi enggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu enggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak. Katanya pujian milik Allah. Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat. Bikin status. Hari ini matahari, maaf, terbit di timur, tenggelam di barat. Bikin status. Hari ini matahari terbit di timur. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali. Yang tadi kan sudah saya ralat. Awas, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian, Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul, Ustaz Bid'ah. Oh. Sini, sini. Jelas ya? Paham sampai sini? Ah, ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang delapan? Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Dicukup orang Islam itu paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian. Gak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, gak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun gak akan nambah. Gak nambah. Tetap segini. Tetap tidak akan berubah. Jadi gak ada kerjaan kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang. Gak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan gak ada kerjaan. Ya, karena gak akan berubah. Dia tetap dan terukur. Jelas. Di kala Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau gak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin. Ada kepolisian, ada KPK, ada macam. Diambil, pindahin lagi. Selesai. Dia Anda cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena, istri Anda bisa kena. Suami Anda bisa bermasalah. Anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal-hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal, walaupun cuma sedikit terlihatnya, ketika muncul banyak berkahnya, maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan. Sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja. Saya tanya pada Anda, jika Anda mendapatkan 100.000 berkah, dan ditawari 100 juta tidak berkah, Anda pilih yang mana? 100.000 berkah atau 100 juta tidak berkah? Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. Jadi enggak saya tanya pun Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana keterkaitan kita dengan Allah online enggak? Ada enggak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga mah enggak usah dipilih. Memang enggak ada pilihan, yang ada itu cuman satu atau dua. Itu aja, tiga gak ada. Maka saya tanya, satu 100 juta tidak berkah. Yang kedua 100.000 berkah, pilih satu atau dua. Ya sudah. Susah amat. Ketiga emang gak saya ajuin, pilihannya emang gak ada. Jangan kemana-mana, saya lagi nerangin ini. Maksud saya begini, kalau Anda dihadapkan pada situasi yang begini dan tidak ada pilihan yang lain. Ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Tidak demikian, Anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya. Setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan Anda akan dihadapkan pada yang demikian. Saat di pasar, di kantor, di mana-mana dan sebagainya. Ya, ingat itu, ini yang saya maksudkan. Ya, bukan aspek yang lain. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya, jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya, satu, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat 100 ribu, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah kadang-kadang, kita bahas yang 8 sekarang, Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita. Bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa saja 8 jenis rizki ini? 1. Kita mulai. Sudah? Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Rizki yang diikhtiarkan secara fisik. Bekerja, gitu kan? Berusaha, beraktivitas. Dalilnya Quran surah 53. Quran surah 53 An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini rizki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-39. Wa allaysa lil insan. Ingat, masih ingat kata-kata kali di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a, sa'a, sa'a. Sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini, kalau misal Anda umrah atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamat tuh ada umrah dulu. Di umrah ini ada 3 yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Bukan. Itu kuncinya, saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki, kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki. 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar tuh. Menyebar kemana-kemana. Orang menyebar. Keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Dalam kaidah bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rezeki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rezekiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Nih, saking adilnya Allah. Semua diberi perangkat untuk mendapatkan rezekinya. Anda bergerak, rezeki datang. Tahu cicak? Iman. Cicak. Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. 1, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, rezeki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, gak ketemu nih. Yang mau makan, merayap. Yang punya makanan, punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak. Lain makan. Makan. Susah. Tapi dengan izin Allah, binatang gak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini, dia tahu, kalau saya ikhtiar, Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh gak banyak dalil, cuma disusun jadi bait-bait ketemu. Cicak-cicak di diam-diam. Perhatikan, cuma diam-diam dia merayap. Diam-diam, tenang. Nah, datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar, merayap, walaupun cuma diam-diam, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang, cicak-cicak di diam-diam, perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Cicak enggak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal enggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuma diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Ah, jadi ini yang pertama nih. Nah, jadi yang pertama, Anda gak usah khawatir gak kebagian rizki. Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rebus ujian bersanding dengan pahala. Ini sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan. Cuman ketika Anda dapat, Anda gak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar kalau gak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori itu, teori marketing, teori ini, teori macam-macam. Gimana bisa berkembang kalau gak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa? Dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Coba dibuat berliku begini, supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak. Sampai turun surah Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Apa artinya Al-Mudathir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, Mudathir, berselimut, itu yang dimaksud selimut yang melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Jadi kalau Anda merasa terancam atau tidak nyaman, Anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Ya, itu disebut dengan dithar, orang yang disebut dengan Mudathir. Kenapa suratnya disebut dengan Al-Mudathir? Buka di Al-Bukhari, dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 4-5 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Ya, sekitar 6 kilo dari rumah Nabi. Sampai ke atas setelah peristiwa Iqra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya. Itu naik ke atas, tidak turun wahyu siang-siang. Maka bakal beliau habis turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah siang-siang ada panggilan. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat nampak sosok makhluk. Ke depan tidak ada, ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas, kata Nabi, ada sosok makhluk duduk. Kana yaqudu bainal ardi was-sama. Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa Iqra itu menyamar jadi laki-laki, didekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya, belum kelihatan seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh ginilah, bapak nama siapa? Njat. Pak Enjat tiba-tiba itikaf di sini. Sampai siang jam 2. Udah gak ada orang. Begitu keluar dari sini, Pak, sampai depan. Jat. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas terlihat, Allah, nampak sosok makhluk. Jubah putih, rambut kemudian agak panjang. Ngelihat, jat. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Hah? Jat. Apa? Mustahil. Kata Nabi, fara'ibtu minhu, saya merasa takut sampai bulu kuduk saya naik, tapi saya bisa mengelak. Saya tinggalkan tempatnya dengan bersegera. Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, ucapan assalamualaikum, disambut dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta. Waalaikumsalam. Begitu dilihat, masya Allah, memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dibawa, genggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Begitu diselimuti, keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah. Maka nampak semua ketenangan. Demikian tipikal istri salihah. Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah. Jangan suami gak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah. itu yang bikin repot. Nah, secara singkat begitu sudah diselimuti, berlindung dari situ karena takut nanti melihat makhluk tadi, maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah, turunlah kemudian wahyu, ya. Ya ayyuhal muddatthir, yang sedang berlindung di balik selimut itu. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam dunia anak-anak itu, kalau Anda main-main kan dia sembunyi di balik selimut kan? Oh, balik selimut pinggir kan? Begitu dibuka, assalamualaikum, gitu kan? Ah, itu yang disebut dengan muddatthir. Tapi kalau muzammil itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman, zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya disebut dengan shodiq. Jelas ya? Lebih dipercaya lagi disebut dengan siddiq. Ya, teman Nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan Nabi disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Anda punya teman, senang, menyenangkan, enak, nyaman, zamil. Ada orang yang kadang malam-malam atau keadaan tertentu berlindung. Bukan berlindung dari sesuatu yang mengancam, tapi ingin senang, nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat. Quran surah ke-73 itu. Ya ayyuhal muzzammil. Hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu. Kumin layla illa qalila. Ayo coba bangun malam. Nisfahu awin kusminhu qalila. Walaupun cuma sedikit. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah juga sedikit lagi, katanya pengen ke surga. Innalaka finnahari sabhan tawila. Kamu ini aneh, katanya pengen ke surga. Surganya Firdaus, siang-siang sibuk beraktivitas, malam-malam begitu enak tidur dengan selimut. Cita-cita surga Firdaus lagi. Kamu ini gimana? Atau aku yang harus bagaimana? Hah? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wattaw wa aqwa mukila. Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun, sentuhannya ke jiwa begitu dahsyat. Perkataannya mudah untuk diresapi. Itulah al-muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika Anda tidak berikhtiar mencarinya. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu. Anda berikhtiar, Anda dapat. Ikhtiar aja. Dan kadang-kadang bukan berarti keluar langsung dapat. Bukan. Ada proses. Kalau cuma kelihat capek sekali, jangan menyerah, tempuh serius lagi. Bikin rencana lagi, bikin pemetaan lagi, bikin target lagi. Ini yang saya lakukan, ini peluangnya, ini targetnya. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Buat semua, terukur. Itulah kenapa disebut dengan sa'i. Sifatnya disebut dengan sa'i. Sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i? Tempatnya antara Safa dengan Marwah. Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang, berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan lari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya. Ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan, ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Begitu lahir Ismail alaihi salam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, ayat 37. Rabbana inni askantu. Ya Allah, saya engkau perintahkan. Engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Di mana? Bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan, tapi sebelum berbalik bertanya istrinya, ahadha min amrillah, apakah ini perintah Allah? Ya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana, cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau Anda tidak mendapatkan prinsip ini, setan akan mempermainkan Anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102. Yufardikuna bihi bainal mar'i wazawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek. Tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah, hasilnya disebut dengan sofa, orangnya disebut dengan sufi, ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia tidak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini. Kenapa begini, kenapa sulit. Tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Safa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran Safa. Bersih, bening pikirannya dengan Allah walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositive thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, tamu yang enggak benar mencari rezeki. Kamu yang kurang sabar. Dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa enggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur, terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah. Maka terlihat seperti oase, turun beliau, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat, walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada, naik lagi ke atas. Begitu sampai sana, ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata Morgana saja. Gak ada wasit. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan, ketika sampai ke marwah itulah, pada yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa. 5 ke marwah, 6 ke sofa. 7 ke marwah. Ingat, sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8, misal. Ya, tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya, tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar, ternyata hentakan kaki anak itu, dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam, zam, zam, zam, zam. Ibunya tidak mengatakan, ijma, atau ati. Kalau ijma, cuma kumpul. Kalau zam, bukan. Zam itu artinya, kumpul, jangan berhenti. Kata ibunya, zam. Kumpul, jangan berhenti. Sampai hari ini, air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihi salam dan ibundanya alaihi salam, tapi untuk semua keturunannya, bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati? Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'b, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahud, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf ya. Siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya. Padahal ketika anaknya disimpan tadi, dia pun bergerak. Tanyakan pada para ibu yang mulia itu ketika memberikan ASI. Apakah kalau seorang anak merasa kehausan ingin mendapatkan ASI, tangannya diam? Tidak. Pasti bergerak. Kakinya bergerak. Apalagi kalau lama gak dikasih, bergerak. Kan saat ibunya bolak-balik itu anaknya bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Kenapa air gak keluar? Kenapa zam-zam gak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu. Begitu perih usaha ibundanya. Naik turun, maksimal dia. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya. Begitu sampai di Bukit Marwah, keluar. Yang usaha ibunya, yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika Anda berikhtiar, teman-teman, Itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar. Yang ketujuh kali itu baru Allah berikan. Yang enamnya itu bukan gak ingin ngasih. Tapi Allah ingin berikan pahala buat antum. Tuh doa yang diperbanyak itu. Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa. Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan. Dia Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar. Sebab kalau gak dipaksa begitu, dosanya semakin banyak. Sedangkan Allah punya sifat sayang. Tuh antum yang jarang tahajud dipaksa. Yang jarang puasa dipaksa. Sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya, fulan, dosa kamu sudah saya ampuni. Pahala sudah banyak. Ke surga sudah siap. Nih saya berikan hasil kamu yang kemarin. Ayo silahkan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan diberikan oleh Rabbu sampai kamu ridha dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihissalam 7 kali berusaha tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah. Sabar, berdoa, kebaikan. Beliau itu istri Nabi, Bu. Dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifat. Jadi muliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa. Dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum itu siapa? Istri Nabi juga bukan. Antum juga sama. Silakan, sahabat juga bukan, tabiin juga bukan, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Hei, coba cek, ibu demikian adanya, surga belum terjamin. Kisah ibu gak pernah disebut di Quran, cari ibu gak ketemu. Cari, lantas siapa anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegative thinking kepada Allah. Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo. Ayo, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu yang dimaksudkan. Paham di sini? Nah, kalau anda mengerti tentang ini, apalagi nanti rezeki di rumah tangga, cukup suami berikhtiar, maka Allah datangkan rezeki sekeluarga. Jelas? Nah, jadi jangan berputus asa anda ketika berikhtiar. Karena ketika Allah tetapkan, Allah akan jamin. Cuma mungkin, kadang-kadang anda mesti naik turun. Kadang di atas seperti di sofa, kadang turun ke bawah. Kadang datar, kadang mesti naik lagi. Itu biasa, itu gambaran. Setiap hari kita berusaha. Kalau sehari gak dapat, hari kedua. Hari kedua gak dapat, hari ketiga. Itu yang dimaksud dengan sa'i 7 kali bolak-balik. Tawaf berkeliling 7 kali dalam sehari. 7 hari dalam sepekan. Terus cari, cari, cari dengan maksimal. Itu yang dimaksudkan dengan rizki yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua ini, rizki yang sangat dahsyat. Karena ketika satu orang berusaha, yang lain yang mendapatkan bagiannya. Satu berusaha, yang lain dapat semua. Apakah rizki yang kedua ini? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya? Oh, itu luar biasa, Bu. Pokoknya kalau ibu siapkan sekarang, itu yang dahsyatnya kadang anaknya yang ibu siapkan, tiba-tiba orang tuanya dapat, temannya dapat. Yang hebat, dia yang usaha, tiba-tiba yang lainnya dapat, bukan cuma dunianya. Masya Allah, umroh dia dapat, haji dia dapat, kemuliaan dia dapat. Ada luar biasa. Dan ayatnya sangat menarik, pernah dipraktekan dan hasilnya berhasil. Apa bentuknya? Bulan depan kita bahas. Ya? Sabar ya, sabar. Bukankah sabar ada pahalanya? Bukankah sabar mendekatkan diri kepada Allah? Ya, baik. Jadi kapan kita bahas? Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Semoga bulan depan kita masih diberikan kesehatan, kebaikan. Untuk menuju bulan depan, ini nanti boleh silakan saya nanti titipkan ya kepada DKM. Kalau yang nanti yang terhubung dengan Akhir Media, gampang Bu, ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti ini kita upload di media kita. Anda tinggal download saja, download, masukkan, nanti Anda akan paham materi yang selanjutnya itu apa. Di sini kami tuliskan insya Allah lengkap dengan rizkinya, dengan dalilnya. Langsung di Quran, nanti Anda bisa lacak sendiri. Dan insya Allah pekan depan atau bulan depan saya jelaskan dengan lebih mendetil insya Allah. Baik, saya sampaikan pengumuman. Yang pertama, bagi yang tergabung dengan kelas-kelas Al-Quran, ada 3 kelas. Pertama, kelas yang bacaan. Yang kedua, kelas hafalan. Ketiga, kelas spesialisasi. Yang ini nanti ada kurang lebih kami buka sekitar 6 kelas, 5-6 kelas. Ya, 2 kelas sudah berproses, 2 lagi akan berjalan. Ya, nanti 2 lagi disusul sesuai dengan waktunya. Saya mohon cek kembali yang sudah daftar, schedule-nya ada di situ, tolong disesuaikan, nanti begitu kemudian Anda masuk pada waktunya, tolong ikuti sistem dan apa yang berjalan di dalamnya. Kelas ibu rumah tangga sudah berjalan, kelas guru berjalan, di bulan ini akan dimulai nanti kelas dunia usaha dan kelas dokter, ya, dan satu lagi kelas pelajar kalau saya tidak keliru, ya, nanti disiapkan, insya Allah kita akan maksimalkan. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang tergabung dengan kelas yang hafalan atau bacaan, atau nanti berminat untuk menghafal Quran dengan metode At-Taisir, saya berikan kabar gembira, insya Allah sebentar lagi mushafnya sudah siap, versi 30 juz. Ya, yang versi 30 juz. Ini mushaf tidak kami perjualbelikan. Ingat baik-baik, tidak kami perjualbelikan. Itu mushaf kami wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Ya, kita akan berusaha cetak, kalau Anda ingin sama-sama mencetak silakan. Ya, tapi kita tidak jual-belikan. Insya Allah ke jamaah-jamaah khususnya yang sudah terdaftar di program menghafal kita akan bagikan. Kemudian yang umum nanti kita buka secara perdana luas itu saat momentum Islamic Book Fair nanti. Ya, nanti kami siapkan kurang lebih ada 10.000 sampai 20.000 mushaf yang nanti akan dibagikan kepada teman-teman yang ingin menjadi bagian dari ahli Quran. Ya. Yang terakhir, dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan ke Banten karena situasinya ternyata masih naik turun ya keadaannya, dan banyak orang tidak tahu bahwa saat kemarin beritanya sedang kosong-kosong, ternyata di satu wilayah itu airnya naik lagi lebih banyak daripada yang kemarin. Nah, ini kami akan tinjau dahulu seperti apa kebutuhannya di sana, nanti kita akan lihat setelah ada, nanti kita informasikan, dan mudah-mudahan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh dengan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Baik, saya kira itu yang saya cukupkan. Saya mohon maaf, barangkali harus kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan, nanti kami akan bahas di kesempatan yang lain. Anda tinggal perhatikan, mudah-mudahan nanti kami jawab, dan insya Allah ada manfaat untuk kita semuanya. Saya tanya dulu, siapa yang datang paling jauh hari ini? Dari mana? Kalimantan. Kalimantan mana? Ada yang lebih jauh dari Kalimantan? Kalimantan juga. Antum? Pekanbaru Riau. Ada lagi yang lain? Makassar, Pandeglang, masya Allah. Semoga Allah muliakan antum semua, dapat pahala yang berlimpah insya Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum Kalimantan hafal berapa juz? Hafal berapa juz? Belum hafal. Mahasiswa di mana? Oh, Aceh Timur. Antum yang Kalimantan lagi tadi mana? Hafal berapa juz? Belum ada. Mana lagi? Antum Pekanbaru berapa juz? 2 juz. 2 juz dari depan dari belakang. Campur-campur. Dicampur satu juz yang mana? Al-Baqarah. Sampai 141. Baik, yang satu lagi? Oh, dicampur. Jadi kalau digabung satu juz gitu. Al-Baqarah hafal? Juz pertama? Bu, jadi satu juz itu campurannya apa? Ah, digabungkan satu-satu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ar-Rahman. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahrain yaltaqiyan. Terus bainahuma grogi. Mana lagi yang dari jauh? Dari mana? Apa berapa juz? 2 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Oh. Antum berdiri dah. Antum berdiri. Nama siapa? Ismail. Temukan kata Ismail dalam Al-Quran, bacakan ayatnya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Quran surah 19 ayat ke-54. Ya, belum hafal. Apa yang antum hafal bacakan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kalau bukan jin manusia enggak jelas. Nah, fa idza Enggak bisa. Apa? Surat Abasa bukan. Kalau Abasa, Abasa wa tawalla. Ini fa'idha jati tawamatul kubra. An-Nazi'at. Bah, turun lagi. Siapa lagi yang dari jauh? Gak apa-apa, yang penting jauh dari sini. Siapa? Ya, berapa jus? Anaba, baik. Anaba hafal, siapa namanya? Hah? Ah, Naila. Apa artinya Naila? Naila itu dapat. Naila, coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Siapa lagi yang lain? Ah, tidak ada? Antum dari mana? Makassar, berapa jus? Dua jus depan belakang, ya? Yeah? Depan belakang, depannya Al-Baqarah. Ya? Yeah? Alif Lam Ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus? Kenapa nyambungnya ke ayat 263? Ah, setengah. Sudah. Ada lagi yang lain? Terakhir. Ya, antum. Payakumbu, berapa jus? 3 jus. 2 jus. Kalau 2 jus kacungnya begini. Kalau ini 5. Ulangi lagi. Berdiri, berdiri. Berdiri. Antum berapa? 2. Memang di hatinya udah tertulis 2. Hai, berapa jus? Depan belakang. Belakang campur. Berapa jus, berapa aja? 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Terus kurangi 18 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo. Fa idza ja'atis sakhah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Dua ayat setelahnya. Dua ayat setelahnya. Ya, sebelum surat itu surat apa? Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Sebelum surat itu surat apa? Ah, ya sudah. Baik. Antum dapat 500.000, Naila dapat 500.000. Insyaallah ya. Nanti sampaikan ke panitia ya, antum namanya siapa? Sampaikan untuk Naila saya kasih sekarang. Sini sini sini saya. Sini. Sini sini sini sini. Sini sini Ustaz mau pulang. Sini sini. Nah, masyaallah. Iya, hati-hati. Ya, sini Naila. Aduh, aduh, aduh. Aduh, assalamualaikum. Iya, namanya siapa? Naila. Naila sebelah sini sebentar. Jadi duduk sini. Naila hafal surat apa? An-Nas. An-Nas. Masya Allah. Pak Ustaz tuh ya. Jadi kul a'udzu birabbinnas. An-Nas tuh yang amma yatasa'alun. Coba An-Nas gimana? Bismillah. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Luar biasa. Baik, sudah. Naila mau menghafal Quran? Mau jadi penghafal Quran? Mau ya? Naila mau hafal Quran atau mau dapat 500.000? Oh, lihat mama dulu. Kata mama 500.000, 500.000 ya. Apa nih Ustaz nih buat buat cari apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini buat Naila. Masya Allah, cepat, pintar sekali ngelipatnya. Ya, hati ya. Dah, kembali lagi. Nah, assalamualaikum. Baik. Antum, mana tadi orangnya? Antum, Masya Allah. Sini. Sini. Nama siapa? Sanju. Hah? Siapa? Sanju. Sanju. Oh ya, sudah. Sanju, saya kasih pilihan. Antum mau dapat mushaf atau uang 500 ribu? Mushaf. Yakin? Benar? Masa? Hah? Mushaf. Betul? Baik. Tolong dicatat, Mas. Ya, nanti beliau dapat mushaf. Mushaf pertama At-Taisir itu akan diberikan kepada Sanju. Baik ya? Ya sudah. Saya gak akan tambahkan. Jangan harap saya kasih yang mushaf. Sini, Mas. Mas, gini lagi. 1, 2. Karena antum pilih mushaf, antum dapat tambahan. Ya, nah, baik ya. Insya Allah berkah. Jadi cukup ya. Janji saya ditepati hari ini. Enggak, saya janjikan takutnya ditransfer. Saya pulang dari sini kan tiba-tiba wafat Sanjunya, kan gak enak itu. Baik. Harus diberi duluan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah muliakan. Mana DKM-nya? Tua DKM? Saya titip ini atau nanti saya titipkan Pak Surya. Insya Allah nanti bagi yang berminat tinggal diambil dari beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.